Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi jalla wa ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi an-nar. Ayuhal ahibbah, ma'asyiral muslimin wa muslimat, ikhwani fi din, tum akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahu alaihi. Dan kita masih pada pembahasan hadis yang kedua. Itu hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sebuah hadis yang menyebutkan tentang maratib ad-din, tentang tingkatan-tingkatan agama. Nah, kemarin kita telah sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ala akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, akhbirni 'anil iman, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Maka Nabi menjawab, "Qala an tu'mina billah." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir baik yang yang baik ataupun yang buruk. Nabi Khalifuddin wa khawatifillah, telah kita ketahui bersama kemarin tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana beriman kepada Allah azza wa jalla di sini mencakup ya empat perkara. Ya tatamman arba'at umur. Beriman kepada Allah yang pertama adalah beriman dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada. Nah. Kemudian yang kedua, al-iman. Ya. Al-iqrar. Birububiyatihi. Yang kedua adalah mengakui, meyakini, mengimani dalam hal rububiyah. Yakni meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwal khaliq. Bahwasanya Allah azza wa jal dialah zat yang maha menciptakan. Wala khaliqa ilallah, dan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal muhyi wal mumit, dia yang maha menghidupkan. Dia pula yang maha mematikan. Wa huwal malik al-mudabbir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai alam semesta dan mengatur alam semesta. Wa huwal raziq, dan dialah Allah yang maha memberikan rezeki. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang menyatakan beriman kepada Allah azza wa jalla, maka dia harus al-iman bin firadihi bin uluhiyah. Beriman dengan ya, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara uluhiyah. Maknanya, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam beribadah, dia hanya boleh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, antu'mina bil asma'i was sifat ala alwajhi la'iq bihi min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Beriman dengan asma Allah dan sifat Allah azza wa jalla tanpa ya, yang sesuai dengan beriman dengan asma Allah dan sifat Allah azza wa jalla yang sesuai dengan kemahabesaran dan kemahasempurnaan Allah azza wa jalla tanpa merubah maknanya, tanpa mengingkari maknanya, tanpa bertanya bagaimana sifat Allah dan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan ini barakallahu fikum telah berlalu pembahasannya bersama kita. Nah, sekarang kita masuk pada rukun iman yang kedua. Wa malaikatihi dan para malaikatnya. Setelah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang yang beriman, maka dia harus beriman kepada para malaikat. Yang mana mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Mereka adalah makhluk Allah azza wa jalla yang diciptakan dari cahaya. Dan mereka adalah makhluk gaib yang tidak menampakkan ya, wujud aslinya kecuali atas kehendak dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menampakkan ya, wujudnya kecuali atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Illa fal asal, ya, ada pun secara asalnya, ya, mereka adalah makhluk gaib ya, yang tidak dapat untuk terlihat dengan mata manusia kecuali apabila Allah berkehendak. Seperti di sini malaikat Jibril datang hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang putih pakaiannya, yang hitam rambutnya. Dan pernah pula malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ya, ratusan sayap. Nah. Ikhwan fil din wa fati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malaikat sebagai sosok yang diciptakan oleh Allah azza wa jalla wa hum la yahtajuna ila akli wa syurb. Mereka tidak membutuhkan makanan dan mereka tidak membutuhkan apa? Minuman. Malaikat berbeda dengan manusia. Manusia yahtajun lil akli wasyurb wan nikah. Yang namanya manusia itu membutuhkan adanya makanan, membutuhkan adanya apa? Minuman, membutuhkan barakallahu fikum ya, adanya pasangan hidup dan bernikah. Adapun malaikat ya hum la ya'kulun wa hum la yashrabun, mereka tidak makan dan mereka tidak apa minum. Nah, beriman kepada malaikat ini mencakup beberapa perkara. Bagaimana wujud seseorang beriman kepada para malaikat? Wujud seseorang beriman kepada para malaikat yang pertama adalah al-imanu bi asma'i man 'alimna asma'ahum, adalah beriman dengan nama-nama para malaikat yang kita ketahui. Beriman dengan nama para malaikat yang kita ketahui. Contohnya barakallahu fikum ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nama malaikat yang disebutkan di dalam nas baik itu Al-Quran atau Sunnah, adalah Jibril. Adalah Jibril. Atau disebut pula dengan Jibril. Jibril. Kemudian ada pula ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah, malaikat yang diberikan nama oleh Allah, ya, Mikail. Ada pula malaikat lain yang namanya Israfil. Israfil. Dari sana ada para malaikat yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka jumlahnya tidak hanya 10 seperti yang ya, mungkin sebagian telah mengetahui, ya. Mikail, Jibril, ya, Mikail, dan apa? Izrail, Israfil, ya. Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nabi Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah, di sana banyak para malaikat. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan nama-nama mereka. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nas Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam berkaitan dengan nama mereka adalah hanya sebagian saja. Allah hanya memberitahu kepada kita sebagian nama mereka. Jibril, ya. Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikatul maut, ya. Malaikat sang pencabut nyawa. Nah, nama-nama ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka kita harus beriman kepada mereka. Mereka adalah alamul ghaib. Mereka berada di dalam alam ghaib. Kita tidak boleh mengingkari. Seorang mengatakan, tidak, saya enggak percaya sama malaikat. Karena malaikat itu tidak terlihat. Saya hanya beriman kepada sesuatu yang dapat, ya, diraba, dirasa. Tidak, barakallahu fikum. Sebuah konsekuensi ketika dia menyatakan beriman, maka dia harus beriman kepada malaikat. Dan di antara konsekuensi orang yang beriman kepada para malaikat adalah beriman dengan nama-nama para malaikat. Baik itu yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulli khalifiddin rahimani wa rahimakumullah. Wujud keimanan kepada para malaikat adalah an-nu'mina bimalahum minal a'mal, beriman dengan tugas-tugas para malaikat. Beriman dengan tugas-tugas para malaikat. Contohnya barakallahu fikum, ya, malaikat Jibril. Apa tugasnya? Ya, menyampaikan wahyu. Ya. Allah menurunkan wahyu, ya, diberikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada para rasul. Kepada Nabi kita Muhammad atau kepada rasul-rasul yang sebelumnya. Isa, Ibrahim, ya, Nuh, alaihimu assalatu. Mikail muwakkal bil qatri atau bil matar. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Untuk menurunkan hujan. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat Mikail untuk menurunkan hujan, maka akan turun hujan. Tapi kalau Allah tidak menghendaki hujan, tidak akan, ya, hujan. Mikail. Israfil muwakkalun bin nafkhi fis sur. Malaikat Israfil ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup apa? Sangkakala. Kemudian ada malaikatul maut. Malaikatul maut bertugas untuk mencabut nyawa. Kemudian beriman dengan para malaikat yang mereka diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencatat amalan hamba. Malaikah wadhaifuhum an yaktubu a'malal ibad, ya, para malaikat yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal manusia, kita semua. Ya, kita semua. Atau nambar kalau fikum ada yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap dari lisan kecuali di sana ada raqibun atid. Ada malaikat raqib atid. Nah, jadi ada malaikat namanya raqib atid. Namun barakallahu fikum, raqib atid tidak sebuah nama. Bukan raqib itu sendiri, atid juga apa? Sendiri, tapi malaikat namanya raqibun atid. Nah, kalau sebagian meyakini bahwa raqib itu yang mencatat yang baik, atid itu yang buruk. Jadi raqib itu sendiri, atid itu apa? Sendiri. Tapi wallahu a'lam bissawab, yang benar itu raqib atid adalah satu nama. Bukan raqib sendiri, atid sendiri. Jadi malaikat raqibun atid bertugas, diberikan tugas oleh Allah untuk mencatat amal hamba yang baik ataupun yang buruk. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada juga malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai para mayit ketika mereka sudah dikuburkan. Bertanya, man rabbuk? Wa man nabiyyuk? Wa ma dinuk? Siapa rabbmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Pertanyaan inilah barakallahu fikum yang disebut dengan fitnatul qabr. Ya. Ujian di alam kubur. Ya. Ditanya dengan tiga pertanyaan. Man rabbuk? Wa man nabiyuk? Ya. Wa ma dinuk? Sekiranya kalau imtihan di alam kubur itu seperti imtihan di dunia, maka semua orang bisa menghafal. Ya kan? Rabbi Allah. Ya. Nabi Muhammad. Wa dinil Islam. Tapi tidak barakallahu fikum. Ya. Fitratul qabr bukan berdasarkan hafalan. Tapi berdasarkan dengan keyakinan yang dia miliki ketika hidup. Berdasarkan dengan amalan yang telah dia kerjakan semasa hidup di dunia. Seseorang yang kokoh dalam keimanan maka dapat menjawab pertanyaan dengan mudah. Adapun orang yang hanya ikut-ikutan, orang yang tidak meyakini, ya, mereka akan mengatakan, la adri. Saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya hanya mendengar para manusia mereka berucap yang demikian, maka saya juga ikut apa? Ucapkan. Ya. Pertanyaan mudah, cuma tiga. Ya. Kalau sekarang ditanya semuanya bisa apa? Dijawab. Bahkan kafir pun kalau seandainya menghafalkan ini di dunia apa bisa jawab. Tapi tidak demikian keadaannya ketika seorang masuk ke dalam alam barzakh. Tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan mudah. Tergantung dengan keyakinan, kekokohan, keteguhan. Tergantung dengan amalan yang dia kerjakan ketika di Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada para malaikat ya, yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan salam kepada ahlul jannah. Ya. Di sana ada para malaikat yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan ya, salam kepada ahlul jannah. Ya, di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 ke-24 Allah berfirman wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan para malaikat mereka masuk kepada ahlul jannah min kulli bab. Dari semua pintu surga. Salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian dengan kesabaran apa? Kalian. Ada malaikat memberikan ucapan selamat ya kepada siapa? Kepada ahlul jannah. Nah, ini barakallahu fikum tidak ada di dalam 10 malaikat yang dikenal oleh sebagian kaum muslimin, ya kan? Jibril menurunkan wahyu, Mikail apa? Hujan. Izrail apa? Mencabut nyawa. Ini kalau ya sebagian keyakinan orang apa? Sebagian orang Islam, muslim. Israfil ya meniup trompet ya sangka kalah. Kemudian apa lagi? Rokib atid ya. Rokib mencatat amal baik. Atid apa? Buruk. Mungkar nakir bertanya di mana? Kubur. Malik neraka. Ridwan surga. Nah, di sini ini malaikat namanya apa ini? Allah sebutkan bahwa nanti ketika ahlul jannah masuk ke dalam surga, maka para malaikat mereka ucapan selamat. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan para malaikat mereka akan masuk ya, ke dalam surga dari semua pintu. Salamun 'alaikum bima sabartum. Mengucapkan selamat kepada penduduk surga bima sabartum atas kesabaran apa? Sabar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada namanya di sini. Ya. Jadi tidak benar kalau membatasi malaikat cuma berapa? 10. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ada pula malaikat yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah siang dan malam. Ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-20 Allah berfirman yusabbihuna al-laila wal nahara la yafturun. Ya. Yusabbihuna al-lail, mereka bertasbih beribadah kepada Allah al-laila wal nahar, baik itu siang ataupun baik itu malam ataupun siang, la yafturun, mereka tidak berhenti. Ya. Tidak futur. Ya, setiap saat, setiap waktu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti. Di sini barakallahu fikum tidak disebutkan ya namanya. Ya, tidak disebutkan namanya. Sehingga beriman kepada para malaikat ya adalah beriman dengan nama-nama mereka yang disebutkan dalam nas Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua mengimani amalan-amalan mereka, tugas-tugas mereka, baik yang disebutkan namanya ataupun yang tidak disebutkan namanya. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Jumlahnya mereka hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Rukun iman yang ketiga adalah wa kutubihi. Beriman dengan kitab-kitab Allah. Beriman dengan kitab-kitab Allah. Itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla diwujudkan dalam 4 perkara. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dia harus beriman pada 4 hal. Yang pertama adalah an nu'mina bi anna Allah ta'ala anzala 'ala ar-rusul kutuban. Beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Jadi kitab-kitab yang diajarkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, baik itu Al-Qur'anul Karim ataupun sebelumnya ada apa? Injil turun kepada ya Nabi Isa. Ada pula Taurat yang diturunkan kepada Nabi ya Musa alaihi assalatu wassalam. Itu adalah berisi ya kalamullah. Firman Allah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan dari ya, susunan kalimat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak. Ya. Al-Qur'anul Karim lafzan wa ma'nan min indillah. Al-Qur'an itu lafaznya dan maknanya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata Syu'aimin rahimahullahu taala, walakin la nu'minu bi anna al-kutub al-mawjudata fi aidi hadhihi al-umam hiya al-kutub allati min 'indillah annaha muharrafah mubaddalah. Akan tetapi kita tidak mengimani bahwa kitab-kitab yang ada sekarang itu selain apa? Al-Qur'an. Kita tidak meyakini bahwasanya Injil dan Taurat yang ada saat ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena kitab-kitab itu telah diganti dan dirubah. Ya. Meyakini bahwasannya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah dari Allah. Meyakini Injil yang diturunkan kepada ya, Nabi Isa adalah dari Allah. Akan tetapi, kitab-kitab tersebut yang ada sekarang, Injil yang ada sekarang, Taurat yang ada sekarang bukan Injil dan Taurat yang dahulu diturunkan kepada ya, Nabi Musa atau Nabi Isa. Kenapa? Muharrafatun mubaddalah. Karena telah dirubah-rubah dan telah diganti. Dan tidak, ini adalah di antara sifatnya ahlul kitab. Yuharrifu dal kalim. Ya. Mereka merubah-merubah kalimat. Merubah-merubah ya kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang kedua, konsekuensi daripada iman kepada kitab-kitab adalah an-nu'mina bi sihhati ma fiha min akhbar. Beriman dengan kebenaran apa yang dikandung di dalam Al-Qur'anul Karim yang berupa khabar. Beriman dengan khabar-khabar yang disebutkan di dalam ya, kitab, dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Terkhusus khabar-khabar yang berkaitan dengan ya, umur ghaibiyah, perkara-perkara yang demikian juga ya, beriman dengan kebenaran apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu selama itu tidak dirubah-rubah. Nah, ini Alkitab, Injil, Taurat, sebagian dirubah, sebagian tidak. Nah, yang tidak dirubah, nah, kemudian itu berisi dengan khabar, maka diimani. Adapun sudah dirubah, ya tidak boleh diimani. Karena bukan lagi kalamullah, bukan lagi firman Allah. Kemudian yang ketiga, beriman dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Beriman dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Idza lam tukhalif syari'atana, apabila tidak menyelisih syariat kita. Apabila tidak menyelisih syariat kita. Ini barakallahu fikum berkaitan dengan sebuah permasalahan, yaitu syar'u man qablana. Ya. Syar'u man qablana. Syariat umat terdahulu, apakah dia juga berlaku sebagai syariat kita atau tidak? Misalnya barakallahu fikum, ada syariatnya Nabi siapa? Musa. Ada syariatnya Nabi ya, Isa. Ada syariatnya para umat-umat terdahulu, Ibrahim. Apakah syariat mereka juga syariat buat kita, umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam? Jawabannya iya. Syariat yang diturunkan ya, kepada umat terdahulu juga menjadi syariat umat apa? Islam. Pengikut Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dengan syarat. Apabila syariat umat terdahulu tidak menyelisih syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syar'u man qablana syar'un lana ma lam yukhalif syar'ana. Ya. Syar'u man qablana, syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, orang-orang yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, syar'un lana, adalah syariat buat kita semuanya. Ma lam yukhalif syar'ana. Selama ya tidak menyelisih syariat kita. Saudari khalifatin rahimani wa rahimakumullah ya. Al-hajj, haji. Sejak kapan haji itu ada? Apakah haji baru ada ketika ya diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam? Jawabannya apa? Tidak. Sejak kapan? Sejak Nabi apa? Ibrahim. Ya. Syariatnya sudah ada sejak Nabi Ibrahim dan kemudian ya ditetapkan oleh syariat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Al-udhiyah, ya, penyembelihan hewan kurban. Apakah baru ada di zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam? Jawabannya apa? Tidak. Sudah ada sejak kapan? Zaman Nabi Ibrahim. Nah. Berpuasa. Apakah baru ada di zaman Nabi Muhammad? Tidak. Ya, dalam surah Al-Baqarah ya, disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Tapi kemudian dibenarkan dan ditetapkan sebagai syariat kita. Ada pula syariat yang sudah dihapuskan, maka itu tidak lagi menjadi bagian daripada syariat kita. Contoh warakallahu fikum ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dulu Bani Israel ya, di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika orang mau bertaubat apa yang dilakukan? Ya. Faktulu anfusakum, ya, disuruh untuk membunuh diri sendiri. Dah, ini barakallahu fikum dihapuskan dan tidak berlaku kepada umat Islam. Ya. Ketika seseorang bertaubat dulu di zaman Bani Israel, untuk mewujudkan taubatan nasuha adalah dengan bunuh diri. Sekarang tidak. Taubatan nasuha umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan 4 atau 5 perkara. Yang pertama adalah apa? Anadab. Menyesal. Ya kan? Harus menyesal. Ya. Menyesal. sudah berbuat kemaksiatan. Misal sudah berbuat dosa. Yang kedua adalah setelah menyesal kemudian al-iqla, berlepas diri dari dosa yang telah dia kerjakan. Yang ketiga adalah al-azmu alla ya'ud, berazam, berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak mengulangi. Yang keempat, kalau dosa ini berkaitan dengan orang lain, ya, maka dia harus menyelesaikan urusannya dengan orang tersebut. Kalau kezaliman, maka diselesaikan kezaliman tersebut. Kalau urusan mengambil harta orang lain, dikembalikan apa? Hartanya. Nah ini, tidak perlu umat Nabi Muhammad ketika taubat kemudian apa? Bunuh. Jadi, tidak perlu. Itu adalah syariat umat terdahulu. Adapun sekarang tidak. Adapun sekarang apa ini? Tidak. Nah. Kemudian yang keempat, wujud keimanan kepada kitab-kitab Allah adalah an-nu'mina bima 'alimna min asma'ihim. Beriman dengan nama-nama Alkitab yang kita ketahui. Beriman kepada nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah yang kita ketahui. Misalnya adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Taurat kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Nah. Sudah ada Suhuf Ibrahim. Sudah ada suhuf Musa. Ya. Ibrahim wa Musa. Nah. Baik, itu empat hal. Ya. Empat wujud beriman dengan kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian rukun iman yang berikutnya adalah siapa? Beriman kepada para rasul, beriman kepada para rasul. Beriman dengan para rasul. Dari rasul yang pertama sampai dengan rasul yang terakhir. Rasul yang pertama adalah Nuh dan rasul yang terakhir adalah siapa? Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Nah. Adapun nabi yang pertama adalah siapa? Adam. Nabi yang kedua? Nabi yang kedua siapa? Nah, Idris ya. Ada yang menyalahkan apa? Idris. Karena memang kalau banyak diketahui itu dalam poster-poster urutan nabi dan rasul Adam, Idris, Nuh, Hud, siapa lagi? Soleh gitu ya. Tapi barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa nabi yang kedua itu bukan Idris. Tapi siapa? Tapi Nuh. Ya. Dan Idris itu diutusnya setelah siapa? Nuh. Bukan sebelum Nuh. Ya. Jadi Adam kemudian siapa? Nuh. Setelah Adam kemudian Nuh. Bukan Idris. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din. A'azani wa jazakumullah. Nah. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok rasul yang pertama adalah Nuh? Kenapa bukan Adam? Atau sebelumnya lagi, apa sih bedanya antara nabi dengan rasul? Apa bedanya nabi dengan rasul? Nah, di sini khilaf Antara ulama berbeda pendapat. Kalau sini Asy-Syaikh Utsaimin di dalam kitab ini Syarh Arba'in, dia menyebutkan bahwa saya perbedaan antara Nabi dan Rasul, bahwasanya Nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu, ya, orang yang diturunkan kepada wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Orang yang diturunkan kepadanya wahyu, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jal, sekaligus dia diperintahkan untuk menyampaikan, diperintahkan untuk berdakwah. Itu bedanya Nabi dan apa? Rasul. Ya. Walaupun di sana ada pendapat yang lain. Walaupun di sana ada pendapat yang lain. Pendapat lain itu mengatakan bahwasanya antara Nabi dan Rasul sama-sama diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jal, dan sama-sama diberitakan untuk berdakwah. Bedanya kalau Nabi itu ya mendakwahkan syariat Nabi yang sebelumnya, kalau Rasul dengan risalah yang baru, penyempurna dari apa? Rasul yang sebelumnya. Tapi kita baca di sini keterangan Syekh Utsaimin. Dia mengatakan bahwa Nabi itu adalah yang diberikan wahyu dan tidak disuruh untuk berdakwah. Tidak disuruh untuk menyampaikan. Kalau Rasul diberikan wahyu dan disuruh untuk berdakwah. Nah sekarang, lah terus kalau ada seorang Nabi dikasih wahyu tapi gak suruh berdakwah, terus gimana? Nah belum sampaikan. Lianna an-nasa fi dhalika al-waqti kanu ummatan wahidah. Nabi Adam dahulu beliau adalah orang yang diangkat sebagai nabi, tidak diperintahkan untuk menyampaikan, berdakwah. Kenapa? Karena waktu itu di zaman Nabi Adam ya, manusia itu pertama masih sedikit dan mereka masih dalam satu apa? Ummatan wahidah, satu umat. Qalilin, jumlah mereka sedikit. Walaisa bainahumul ikhtilaf, dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Lam tattasi' ad-dunya wa lam yantashir al-bashar. Waktu itu manusia masih menjadi satu, berkumpul, belum berpencar di atas apa, muka bumi. Lam fakanu muttafiqina fakafahum an yaru abahum ala ibadatin wa yattabi'uh, sehingga cukup bagi orang di kala itu untuk melihat bagaimana Adam beribadah. Oh, itu enggak menyampaikan. Tapi manusia karena jumlahnya masih sedikit, ya, mereka belum berpencar-pencar, masih ya dalam satu tempat, maka mereka tinggal melihat bagaimana ibadah yang dikerjakan oleh siapa? Nabi Adam. Belum butuh untuk menyampaikan. Apalagi itu belum ada khilaf. Belum ada perbedaan pendapat, belum ada nambah Allah fikum perselisihan, ya, belum ada kesyirikan. Nah, ini, ya. Kenapa Nabi Adam tidak diangkat menjadi apa? Rasul. Jumlah orang masih sedikit, ya, mereka hidup di sebuah tempat yang terbatas, belum terpencar, di antara mereka belum ada perselisihan, belum ada perbedaan. Ya, mereka adalah ummatun wahidah. Mereka satu umat, sebuah kesatuan, muttafiqin. Ya. Dan kafahum, cukup bagi orang-orang di kala itu untuk melihat bagaimana Nabi Adam beribadah. Ya. Sehingga belum perlu diajari. Ya. Cara taunya bagaimana? Cara taunya dan melihat. Melihat Nabi Adam beribadah. Oh, seperti itu cara ibadah. Ya. Baik, ini cukup dulu nih. Cukup. Tadi yang pembahasan masalah apa? Nabi kedua itu adalah siapa? Nuh, bukan Idris. Bukan Idris. Ini insya Allah akan kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan seperti inilah, dengan membaca, dengan belajar, kita jadi tahu Ternyata yang selama ini kita yakini dan kita pelajari ternyata belum tentu benar. Ada yang perlu untuk diluruskan. Kayak tadi kita jadi tahu malaikat itu enggak cuma 10, ya kan? Rokib Atid itu bukan rokib sendiri Atid apa? Jadi tapi rokib Atid jadi satu, ya. Jadi tahu nam barakallahu fikum, ya, bahwasanya nabi yang kedua itu bukan Idris tapi Nuh. Nanti insyaallah ya, pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan, ya. Apabila Allah masih memberikan kesempatan umur dan yang lain sebagainya. Kita cukupkan atas segala kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.